hati kok tambah melempar. Tengik mendengi garai watok terus nyeri mengati. Tengik mendengi garai watok terus nyeri mengati. Ucapmu koyok ipoteka kok terus nomu koyok.